Apakah barang kreditan yang macet setorannya? Contoh macet setoran, tidak setor 2 bulan. Apakah barang tersebut bisa ditarik oleh orang yang mengkreditkannya? Ya, ditarik dalam bentuk apa yang diinginkan? Kalau ditarik dalam bentuk diambil barangnya kemudian apa dijual, dan orang tersebut si pemilik barang menutupi dari haknya, mengambil haknya, kalau ada lebihnya diserahkan kepada pemilik motor, enggak apa-apa. Iya. Kalau memang ada perjanjian sebelumnya untuk hal tersebut, dan kalau ada dari pihak penguasa yang menetapkan untuk ditarik hal itu. Nah,